Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 5 Februari 2012 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1433 Hijriah. Tarikh Al-Khulafa Ur-Rasyidin ke-12. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang ke-12. 24. Kisah terbunuhnya Musailimah Al-Kadzab. Di dalam tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Summa tazamara as-sahabatu bainahum wa qala Sabit ibn Qais ibn Syammas fi sama amittum aqranukum wa nadaw min kulli janibin akhlisna ya Khalid fa khalasat sulatun minal muhajirin wal ansari. Situasi semakin genting, lalu para sahabat saling memberi semangat. Sabit bin Qais bin Syammas menyerukan, alangkah jelek perbuatan kalian terhadap rekan-rekan kalian. Ia mulai menyeru ke setiap penjuru, bantulah kami wahai Khalid. Lalu sebagian dari kaum muhajirin dan ansor berdatangan membantu. Wa hamal baro ibnu ma'rurin wa kana iza ro'al harba akhazadhul irwa'u fayat lisu ala dhuhrir rihali hatta yabula fi sarawilihi summa yasuru kama yasurul asadu wa qatalat banu hanifata kitalan lam ya'had misluhu wa ja'alatis sahabatu yatawasawna bainahum wa yakuluna ya ashaba suratil baqarati batala sihrul yauma wa hafara Sabit ibn Qais li qadamaihi fil ardi ila ansafi saqaihi wa huwa hamilu liwa'il ansari ba'dama tahannato wa takaffana falam yazal sabitan hatta kutila hunaka. Disebutkan bahwa Al-Barra bin Ma'rur jika melihat peperangan bergejolak, semangatnya terbakar, dirinya bergetar hebat. Lalu ia duduk di atas punggung kendaraannya hingga terkencing-kencing dalam celananya. Kemudian ia menyerang laksana singa. Dan kaum Bani Hanifah pada waktu itu berperang luar biasa. Para sahabat saling berpesan satu dengan lainnya dan saling berkata, wahai penghafal surat Al-Baqarah, hari ini sihir akan hancur. Adapun Sabit bin Qais telah mengubur kedua kakinya ke dalam lubang hingga pertengahan kedua betisnya sambil membawa panji ansor setelah memakai minyak wangi dan kain kafan. Dia tetap tegar di tempat itu hingga akhirnya terbunuh di tempat tersebut. Wa qala al-muhajiruna li Salimin maula Abi Khuzaifata atakhsha an nu'ta min kibalika? Faqala bisa hamilul qur'ani ana idzan. Wa qala Zaid ibn al-Khattabi ayyuhan nas addu ala adrasikum wadribu fi aduwikum wamzu qadaman. Wa qala wallahi la atakallamu hatta yahzimahumullahu aw alqallaha fa'ukallimahu bihujjati fakutila syahidan radhiyallahu anhu. Orang-orang muhajirin berkata kepada Salim maula Abu Khuzaifah, apakah engkau tidak takut jika musuh berhasil menjebol pertahananmu? Dia menjawab, kalau hal itu terjadi, alangkah buruk diriku sebagai pembawa Al-Quran. Zaid bin Al-Khattab berkata, wahai saudara-saudaraku sekalian, gigitlah dengan geraham kalian, dan bunuhlah musuh-musuh kalian, majulah dan seranglah. Ia juga berkata, demi Allah, aku bersumpah tidak akan berbicara hingga Allah mengalahkan mereka, atau sehingga aku bertemu dengannya dan akan aku sampaikan hujahku. Akhirnya ia terbunuh sebagai syahid, semoga Allah meridhoinya. Wa qala Abu Khuzaifata, ya ahlal Qur'ani, zayyinul Qur'ana bil fi'ali, wa hamala fihim hatta ab'adahum, wa usiba radhiyallahu anhu, wa hamala Khalid ibn al-Walidi hatta jawazahum, wa sara li jibali Musailimata, wa ja'ala yataraqabu an yasila ilaihi fayaqtuluhu. Summa raja'a summa waqafa baina shaffaini wa da'al baraza. Wa qala anabnul walidil audi, anabnu amirin wa zaidin. Summa nada fi syi'aril muslimina. Wa kana si'aruhum yawma izin ya Muhammadah. Wa ja'ala la yabruzu lahum ahadun illa qatalahu. Wala yadnu minhu syai'un illa akalahu. Abu Khuzaifah berkata, wahai ahli Qur'an, hiasilah Al-Qur'an dengan perbuatan kalian. Kemudian dia menyerbu musuh hingga masuk ke dalam, dan akhirnya ia pun terbunuh. Semoga Allah meridhoinya. Khalid bin Walid menyerbu ke tempat musuh hingga melewati mereka. Dia terus berjalan sambil mencari tendanya Musailimah. Kemudian dia kembali dan berdiri di antara dua pasukan, sambil menantang untuk perang tanding. Ia berteriak, aku adalah putra Al-Walid Al-Aud, aku Ibnu Amir dan Zaid. Kemudian ia memanggil dengan syiar kaum muslimin, yang ketika itu adalah, ya Muhammadah. Setiap kali ada yang maju melayaninya, pasti akan terbunuh olehnya. Dan tidaklah seorang musuh yang mendekati, kecuali pasti akan dihabisinya. Wadarat rahal muslimina, summaqtaraba min Musailimata, fa'aradu alaihi nisfa warrujua ilal haqqi. Faja'ala syaitanu Musailimata, yulawwi unukahu. La yakbalu minhu syai'an wa kullama arada Musailimatu yuqaribu minal amri syarafahu anhu syaitanuhu. Dan bergantilah situasi dan kaum muslimin menguasai keadaan. Kemudian Khalid bin Walid mendekati Musailimah, menawarkan kepadanya separuh bumi Yamamah dan kembali kepada kebenaran. Lalu syaitannya Musailamah menggelengkan lehernya, tidak mau menerima apapun darinya. Setiap kali Musailamah ingin menerima tawaran Khalid, maka syaitannya Musailamah memalingkannya. Fangsarafa anhu Khalidun waqad mayyaza Khalidun al-muhajirina minal ansari minal a'rabi. Wa kullu bani abin ala rayatihim yuqatiluna tahtaha hatta ya'rifan nasu min aina yu'tuna. Wa sabaratis sahabatu fi hadzal mautini sabron lam ya'had misluhu. Wa lam yazalu yataqaddamuna ila nukhuri aduwihim hatta fatahallahu alaihim. Wa wallal kuffarul adbara wa taba'uhum yaqtuluna fi aqfa'ihim wa yadh'una suyufa fi riqabihim haitsu sya'u hatta alja'uhum ila hadiqatil mauti. Kemudian Khalid kembali, lalu ia telah memisah-misahkan antara kaum muhajirin, kaum ansar dan orang-orang Arab. Dan tiap-tiap kabilah masing-masing membawa panji dan berperang di bawah panji mereka. Dengan cara itu orang-orang bisa mengetahui dari mana mereka itu datang. Pada peperangan ini tampak keuletan dan kesabaran para sahabat yang tiada tandingannya. Mereka terus-menerus maju ke arah musuh hingga Allah menaklukkan musuh dan orang kafir lari tunggang langgang. Kaum muslimin terus mengejar mereka dan menebas leher-leher mereka dan mengayunkan pedang menurut yang mereka kehendaki. Hingga akhirnya orang kafir terdesak sampai kepada kebun kematian, yakni hadiqatul maut. Waqad asaru alaihim muhakkamul yamamatu wa huwa muhakkamu banut tufaili la'anahullahu bidukhuliha fadakhuluha wa fiha atullahi musailimatu la'anahullahu wa adraka abdurrahman ibnu abi bakrin muhakkama banut tufaili faramahu bisahmin fi unukihi wa huwa yakhtubu faqatalahu wa aghlaqat banu hanifat al hadiqata alaihim wa ahata bihim as-sahabah. Pemimpin Yamamah Muhakkam bin Tufail, semoga Allah melaknatnya, telah memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam kebun. Maka masuklah seluruhnya ke dalam kebun yang di dalamnya terdapat Musailimah al-Kadzab, musuh Allah. Abdurrahman bin Abu Bakar melihat Muhakkam bin Tufail, lalu memanahnya dengan anak panah yang menghujam tepat di lehernya, hingga tewas saat sedang berpidato di depan kaumnya. Setelah seluruhnya masuk, Bani Hanifah mengunci pintu kebun tersebut, sementara di luar para sahabat telah mengepung mereka. Wa qala al-Bara' ibn Malik, ya ma'saral muslimina alquni alaihim fil hadiqati fahtamaluhu fawqal juhafi wa rafa'uha birrimahi hatta alqawhu alaihim min fawqi suriha falam yazal yuqatiluhum tuna babiha hatta fatahahu wa dakhalal muslimun al hadiqata min khitaniha wa abwabiha yaqtuluna man fiha minal murtaddati min ahlil yamamah hatta khalasu ila Musailimata la'anahullahu wa idza huwa waqifun fi salmati jidarin ka'annahu hamalun awraku wa huwa yuridu yatasanadu la yaqilu minal ghaid wa kana idza tarahu syaitanuhu azbada hatta yakhruja zabadu min sidqaihi fataqaddama ilaihi Wahsi ibn Harbin maula Jubair ibn Mut'im qatilu Hamzah faramahu biharbatihi fa'asabahu wa kharajat minal janibil akhar wasara'a ilaihi Abu Dujjanata Simak ibn Kharashah fadarabahu bisayfi fasaqata fanadat imra'atun minal qasri wa amirul wada'ah qatalahul Abdul Aswadu. Bara' bin Malik kemudian berkata, wahai kaum muslimin, lemparkan aku ke dalam kebun. Lalu mereka membawanya ke atas tameng besi dan mengangkatnya dengan beberapa tombak. Lalu mereka lemparkan beramai-ramai hingga melewati pagar kebun tersebut. Bara' bin Malik terus bertempur di dekat pintu sehingga ia berhasil membuka pintunya. Akhirnya, kaum muslimin berhasil masuk ke dalam kebun, baik dari pintunya maupun dari dindingnya, membunuh orang-orang murtad penduduk Yamamah yang berada di dalamnya, hingga akhirnya mereka sampai ke tempat Musailimah yang terlaknat itu. Waktu itu, dia sedang berdiri di salah satu pagar kebun yang berlubang, seolah-olah dia seekor unta jantan abu-abu yang gagah. Dia ingin bersandar dalam keadaan tidak tahu apa yang harus dilakukan karena kemarahannya yang memuncak. Biasanya, jika setannya datang, maka dia akan mengeluarkan buih dari mulutnya. Lalu Wahsy bin Harb maula Jubair bin Mut'im, yakni pembunuh Hamzah, datang mendekatinya. Dan dengan cepat ia melemparkan tombaknya ke arah Musailimah tepat mengenai dadanya hingga tembus ke belakang. Dengan cepat Abu Dujanah, Simak bin Khorasah, datang dan menebasnya dengan pedangnya hingga Musailimah terjatuh. Perempuan dari dalam istana menjerit, Aduhai malangnya nasib pemimpin kita. Dia dibunuh oleh budak hitam. Al-Bidayah Bani Hayah, juz 6, halaman 717 sampai 718. Waksi menceritakan sehubungan dengan terbunuhnya Musailamah al-Kadzab ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut. Falamma kubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja Musailimatul Kadzabu qultu la akhrajanna ila Musailimata la'alli aqtuluhu fa'uka fiyabihi hamzata qala fa'kharastu ma'an nasi fa'kana min amrihi ma'kana qala fa'idha rajulun qa'imun fi salmati jidarin ka'annahu jamalun awraku sa'irur ra'si qala faramaituhu biharbati fa'adu'uha baina sat'yaihi hatta kharajat min baini katifaihi qala wa wasaba ilaihi rajulun minal ansari fa darabahu bisayfi ala hamatihi rawahul bukhari. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka muncullah Musailamah al-Kadzab. Aku berkata, aku akan berusaha mencari Musailamah. Semoga aku dapat membunuhnya untuk menebus kesalahanku karena telah membunuh Hamzah. Lalu aku keluar bersama orang-orang yang akan memerangi Musailamah. Sebuah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki berdiri di salah satu dinding yang berlubang, seolah-olah ia unta abu-abu yang berambut kusut. Waksi melanjutkan ceritanya. Lalu aku lempar dengan tombakku hingga tepat mengenai di tengah-tengah dadanya sampai tembus ke belakang. Wahsy berkata, lalu seorang laki-laki Ansor menyerangnya dan memenggal kepalanya dengan pedang. Hadis riwayat Bukhari, juz 5, halaman 37. Bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.